Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita masih berada pada bab yang ke-10. Terakhir kita telah membaca poin ke-6 pada halaman 58, di mana pada poin tersebut kita diajak untuk mengenal ya penggunaan beberapa dhamir ya, kata ganti nam yang bersambung dengan salah satu huruf jar yaitu lam. Li, laka, lahu, laha. Yang ini untuk menunjukkan apa? Kepemilikan. Ya. Baik. Sebagai contoh, saya punya saudari wanita satu orang, li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Nah, kemudian contoh dhamir kaf masuk kepadanya huruf lam. Ya. Alaka akhun, apakah engkau memiliki seorang saudara? Ya. La mali akhun. Ya. Jawaban dari pertanyaan ini, ya, la tidak, mali akhun. Ya. Mali akhun, aku tidak punya saudara ya, laki-laki. Ya. Mali, aku tidak punya. Baik. Kalau dia tidak punya bagaimana? Dia si fulan tidak punya saudara. Ma lahu akhun. Ya, dia si fulan tidak punya saudara. Ma lahu akhun. Kalau dia si fulanah tidak punya saudara, malaha akhun. Baik. Demikian. Contoh penggunaan laha ya, pada buku ini ya, nomor 3, ukhti ya, saudariku ya, saudara perempuan saya memiliki anak kecil ya, laha ya, tiflun saghirun. Laha ya, ia punya ya. Bamirha ini kembali kepada ukhti ya. Kembali atau menggantikan ukhti, menggantikan posisi ukhti. Nah, dia adalah lafadz muannats. Lafadz muannats. Contoh penggunaan bamirha ya. Lahu ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya. Apa artinya? Temanku memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Nah, coba untuk pengembangan coba. Saudaraku tidak punya saudara dan tidak punya temanku tidak punya saudara dan juga tidak punya saudari. Gimana rasanya? Zamili malahu akhun wa ukhtun ya. Baik. Ma lahu akhun wa ukhtun. Ma itu tidak. Ya. Nomor 3 coba dibaca. Ukhti laha tiflun saghirun. Ya, saudara perempuan saya memiliki seorang anak kecil ya. Baik. Bila saudari kita tidak punya anak kecil, bagaimana ungkapannya? Ukhti ma laha tiflun saghirun. Ya. Saudara perempuan saya tidak punya anak kecil. Ya. Anaknya sudah besar-besar semua. Ya. Misalkan. Baik. Kemudian ada keterangan di sini di awal halaman 59. Naqulu, kita, ya kami, ya orang-orang Arab biasa mengatakan indi kitab, ya, untuk menyatakan kepemilikan benda-benda, ya, bukan orang, menggunakan apa? Inda, ya. Kalau saya punya, ya, indi. Kalau kamu punya, indaka. Jadi pada asalnya huruf dalnya apa? Fathah. Indaka, indahu, indaha. Tapi ketika masuk atau disandarkan kepada ya, ya tidak mungkin dipertahankan fathahnya indai. Ini akan janggal, ya. Maka langsung kasrohnya menggantikan fathah, atau fathah digantikan kasroh indi, ya. Indi kitabun, apa artinya? Saya punya kitab, ya. Wa naqulu, kita juga biasa mengucapkan li akhun, ya. Saya punya seorang saudara laki-laki. La naqul, dan kita jarang atau tidak mengatakan indi akhun, ya. Jadi inda, ya, ini khusus untuk mengungkapkan kepemilikan benda-benda, ya. Pakai inda, ya. Baik. Wa kada wallahu alam. Ini keterangan yang mungkin kita coba untuk selalu mengingat, ya, kalau benda pakailah inda, ya. Baik. Itu yang dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan kepemilikan kerabat-kerabat itu dengan lam, ya. Li, laha, lahu, laka, laka. Baik. Kemudian juga di sini atau yang berikutnya kita dikenalkan dengan kata atau kalimah ma'a, ya, bersama. Ma'a selalu apa? Di fathah ainnya. Ma'a, ya. Tidak pernah kita melihat ain pada ma'a itu dhammah, ya, ma'u, enggak mungkin, ya. Walaupun dia isim tapi tidak bisa dia atau tidak pernah kita melihat ain pada ma'a ini dhammah. Ma'a siapa? Seperti indah lah, seperti indah, ya. Tidak ada indu, ya. Indah. Baik. Dan dia juga selalu bersandar, ya. Posisi ma'a itu selalu bersandar, ya. Ma'a atau bersama siapa, ya. Baik. Baik bersandar kepada kata-kata yang zahir, ya, kata-kata yang jelas maksudnya, ya. Misalkan nama orang atau seorang yang berprofesi tertentu, ya. Seperti di sini ma'a Khalid, bersama seorang yang bernama Khalid, ya. Nomor dua, ma'al muhandisi, bersama seorang insinyur. Ma'al mudiri, bersama seorang mudir, ya. Baik. Juga terkadang apa? Bersandar kepada kata-kata ganti, ya. Ya atau kaf, ma'i, ya. Ma'i, ma'aka, ma'ahu, dan ma'aha, ya. Jadi bisa bersandar kepada kata-kata yang zahir, yang nampak jelas, ya. Si fulan, si fulanah, atau orang dengan profesinya, mudarris, mudir, muhandis, tabib, tabibah, ya. Atau kepada kata-kata ganti. Nah, baik, contoh penggunaan ma'a yang masuk atau bersandar kepada kata ganti, ya, mulai nomor 4, 5, 6, ya. Man ma'aka, siapa yang bersamamu, ya. Ya Aliyu, wahai Ali, ma'i, ya, bersamaku adalah zamili, adalah temanku, ya. Ini ma'i, ada ma'aka, ada ma'i. Nomor 5, ma'aha, aminatu ma'aha zawjuha, aminah bersamanya adalah suaminya. Nah, nomor 6, kharaja abi minal bait, ya. Abi keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapakah yang keluar bersamanya? Ma'ahu, ya. Jadi contoh penggunaan ma'a yang bersandar kepada kata ganti mudzakkar, ya, kata ganti orang ketiga. Ma'ahu, kharaja ma'ahu ammi, kharaja ma'ahu ammi. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Poin ke-8 ya. Poin ke-8. Nah, masih seputar apa? Penyandaran kepada kata-kata ganti ya, kepada dhamir, dhamir ya. Dhamir ya ataupun dhamir ha, dhamir kaf dan ha. Baik. Coba perhatikan di sini ada 3 kata ya. Berurut ke bawah, baitun ya. Baitun yaitu apa? Rumah ya. Abun, apa abun? Ayah ya. Ahun, saudara ya. Coba bagaimana ya. Ini semua adalah apa? Semua adalah isim, kata-kata isim ya, kata benda ya. Rumah ya. Oh, abun, ahun, semuanya adalah isim. Tentunya dia bisa bersandar ya. Dia bisa bersandar kepada kata-kata ganti ya. Baik kepada kata ganti yang berbicara ataupun kata ganti yang diajak bicara atau yang dibicarakan ya. Baik. Kata baitun bersandar kepada dhamir kaf. Baitun menjadi apa? Baituka ya, tentu dengan menghilangkan tanwin ya. Jangan sampai kita masih menyertakan bunyi tanwin baitun ka ya, jangan sampai baituka. Nah, abun disandarkan kepada kaf, apa jadinya? Abuka ya. Ada yang beda dengan yang sebelumnya? Apa? Ketambahan huruf wawu. Abun berapa huruf? 2, alif dan ba ya. Begitu bersandar kepada kaf, jumlah hurufnya tambah 1 ya. Ya, diselipkan huruf apa? Wawu ya. Jadi bukan abuka ya. Tapi apa? Abuka ya. Ingat ya, untuk kata abun ketika bersandar, bukan hanya bersandar kepada dhamir ya. Bersandar kepada siapapun ya, kepada orang, kepada profesi atau kepada siapapun, kata yang zahir selalu ditambah dulu dengan wawu sebelum disambungkan dengan kata yang disandari ya. Abuka, coba baca. Ya. Akhun juga sama. Modelnya sama dengan abun. Akhun kalau masuk atau disandarkan ya, jangan lupa huruf wawunya. Ahuka baca. Nah, disandarkan kepada dhamir ha. Baituhu. Abuhu. Akhuhu. Dhamir ha. Baituha. Abuha. Akhuha. Baik. Tampak di sini perbedaan ya untuk kata abun dan akhun ya. Baik, khusus 2 ini. Dan nanti mungkin ada tambahan lain kata-kata yang semodel. Cukup kita mengenal dulu 2 kata ini, abun dan akhun, bapak dan saudara. Baik. Bagaimana bila bersandar kepada dhamir atau kata ganti ya sukun? Nah, baitun menjadi baiti ya. Dhammah tanwin langsung berubah menjadi kasrah ya. Tidak dipertahankan dhammahnya baitui, langsung di kasrah. Baiti ya. Baca baiti ya. Abun juga demikian. Bukan abui tapi langsung kasrah. Abi ya. Ada tidak huruf wawu yang diselipkan? Tidak ada ya. Untuk penyandaran kata abun kepada kata ganti ya, ya pemberi ya sukun, langsung saja ya. Tidak perlu ada tambahan huruf wawu ya. Jadi ketika disandarkan kepada ya sukun, semua sama, tidak ada bedanya ya. Abun, ahun sama dengan baitun ya. Coba baitun menjadi apa? Baiti. Abun abi. Ahun akhi. Baik, agar mudah-mudahan bisa dipahami. khusus abun dan akhun saja yang kita kenal saat ini, dua kata ini. Ya, barakallahu fiik. Kalau dibaca pendek, misalkan abi, kalau abi mungkin masih bisa mungkin, ya. Karena memang kadang huruf ya ini tidak dituliskan, ya. Misalkan dalam apa? Di dalam lafaz doa, ya. Rabbi, ya. Rabbi. Dalam Quran terkadang dituliskan ya-nya Rabbi, terkadang tidak. Rabbi. Tapi kalau sudah kasrah ya maknanya memang Rabbu, ya. Abi, abiku, ya, bapak saya. Baik. Kalau maknanya insyaallah tidak berubah. Namun kalau ada ya-nya hendaklah dibaca panjang abi, ya, agar. Baik. Baik, kita baca. Coba latihan membaca dulu, silakan. Ya. Siap, Pak Bayu, saya paling dekat, ya. Silakan dibaca di coba. Ini ada beberapa kalimat yang gundulan, ya, tidak ada harokatnya. Silakan dibaca. Abi wa ummi fi baiti. Fil atau fi? Fi baiti. Ada lamnya. Fil baiti. Ayo. Abi panjangkan karena ada ya. Abi wa ummi fil baiti. Ahsan. Kira-kira artinya apa? Bapak dan ibu di rumah. Bapaknya siapa? Abi wa. Bapak siapa? Ayahku. Ayah. Ayahku. Ada ayahnya kan? Bapak ya. Dan ibu saya. Ya. Bapak dan ibu saya di rumah. Di rumah. Ahsan. Ya. Cukup. Ya. Nomor 2. Aina abuka ya. Dekatkan, didekatkan Mas. Aina abuka ya Hamidu? Dahaba ilal suqi. Dahaba ilal apa ilas? Ilas. Dahaba ilas suqi. Baik. Ulang lagi. Aina abuka ya Hamidu? Dahaba ilas suqi. Ya. Aina abuka ya Hamidu dhahaba ila suqi. Kira-kira artinya apa? Di mana bapakmu wahai Hamid? Dia pergi ke pasar. Ya, dhahaba ila suqi. Dia pergi. Ya, pergi ke pasar. Siapa yang pergi ke pasar? Bapaknya. Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Hamid. Aina abuka. Sekarang kalau bapakmu, ya. Antum jawab dengan menyebutkan pelakunya. Ini dahaba kan fi'il ya. Fi'il. Kata kerja. Harus disebutkan apa? Pelakunya. Nah, coba kalau antum sebutkan pelakunya. Jadi apa? Dahaba. Dahaba abi. Aywa. Ila suqi. Dahaba abi, ya. Yang ditanyakan aina abuka? Kemana bapakmu wahai Hamid? Jawabannya dahaba abi, ya. Hamid mengucapkan dahaba abi, ya. Tidak lagi abuka lagi, ya. Abi. Dahaba abi ila suqi. Ya. Jadi dahaba apa tadi? Fi'il. Ya, kata kerja mestinya harus disebutkan siapa yang mengerjakan fi'il tadi. Ya. Jawaban lengkapnya begitu. Dhahaba abi ila suqi. Ya. Bapak saya pergi ke pasar. Kenapa kok dalam buku ini tidak disebutkan pelakunya? Kenapa Pak Siti? Karena sudah jelas dari pertanyaannya sudah jelas. Ya. Jadi dari pertanyaannya sudah jelas. Ya. sehingga ketika Hamid mengucapkan dhaba ila suq, ya paham yang pergi ya bapaknya tadi yang ditanyakan dalam pertanyaan ya. Dhaba ila suq ya. Tapi kalau tiba-tiba ada kalimat dhaba ila suq, ini keliru ya. Tiba-tiba ada kata tersebut, ada kalimat dhaba ila suq, pasti akan menimbulkan pertanyaan siapa yang pergi. Tapi kalau ada pendahuluan ya, kalimat yang sebelumnya ada disebutkan yang dimaksud tadi, ya cukup. Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Ditulis dulu ya. Nah, silakan nomor 3. Ahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Baik, betul. Ahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Sahih. Ya. Kira-kira maknanya apa? Apakah saudara kamu seorang dokter? Bukan, saudara saya seorang guru. Ya, betul. Ahuka, apakah saudaramu? Ya, perhatikan kalimat ahuka ada wawunya ya. Ahuka. Seperti yang di atas ya. Aina abuka ya, ada wawunya. Apakah saudaramu seorang dokter? La, huwa mudarrisun. Tidak atau bukan. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Barakallahu fiik. Ya. Naam. Silakan nomor 4. Zainabu fi riyadi. Ya, Zainabu fi riyadi. Ya. Baik. Lanjutkan. Uhwa fit. Ini nama kota. Coba kira-kira kalau ada susunan huruf seperti ini dibaca apa, Pak Nafid? Sebuah kota di Jazirah Arab sana. Taif. Iya, di sebelah utara kota Madinah. Taif. Ya. Fita ifi, banyak kasroh. Ya, terus? Fita ifi, wabuha, wabuha, fil madinatu, fil madi, fil madinati. Ya, ya. Terus bawahnya ada? Fil madinatil al munawwarah. Iya, fil madinatil munawwarah. Munawwarah. Barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khair. Zainabu Firyadi ya. Apa artinya? Zainab berada di Riyal, tinggal di Riyal ya. Terus yang berikutnya apa? Ahuha ya. Ini cara bacanya ahuha. Saudaranya, ani saudara siapa? Saudara Zainab. Saudara laki-laki Zainab di mana? Fittaifi ya. Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif. Wa abuha, dan ayahnya, bapaknya, bapak Zainab di Al-Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fiik. Nah, Pak Sarwin bisa mengulang lagi? Coba diulang bacaannya nomor 4 ya. Ya, Zainabu. Jadi memang tidak bisa menerima tanwin. Ya, nama-nama untuk wanita ya jangan ditanwin. Zainabu. Firriyadi ya. Terus bukan ukhwiha. Ahu. Ya, fitta'ifi. Munawwarati ya. Il madinatil munawwarah. Hasan. Baik, coba kita baca. Zainabu fir riyadi. Baca. Zainabu fir riyadi. akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, ulangi. Akhuha fit ta'ifi. Akhuha fit ta'ifi. Langsung ke tok ya, karena alnya syamsi ya. Akhuha fit ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Abuha fil madinatil munawwarati. Coba baca al-madinatu. Al-munawwaratu. Munawwanya ada tasdidnya. Al-munawwaratu. Ya, munawwar artinya apa? Yang diterangi, ya, munawwar yang diberi nur, munawwar. Kalau munawwir apa? Yang memberikan cahaya. Ya, munawwir. Kalau munawwar yang diterangi, munawwir yang menerangi. Ya. Yang diterangi. Karena Madinah ini wanita, mu'annats maksudnya, maka ada taknya, munawwarata, munawwarati, munawwaratu. Ya. Nah. Dulu ada teman saya yang bernama Munawwir. Munawwir. Lalu diganti sama guru saya, jangan Munawwir lah, Munawwar saja. Ya. Kalau munawir itu ada makna lebih ya, munawir Allah yang berikan apa? Yang menerangi, menerangi ya, hati seorang Allah, munawir. Apa? Kalau munawar diterangi. Munawar diterangi ya, kita ini, ya, kita diterangi ya, munawar ya. Kalau munawir ya, walaupun ya ada sisi sisi mubalar munawir. Ahsan munawar saja. Ya. Baik. Silakan. Nomor 5. Hazat talibu wa abuhu wazirun wa ahuha tajirun kabirun. Iya, baik. Coba ulangi, ada yang keliru sedikit. Ya. Hazat talibu. Ah, talib atau talibu? Yang panjang taknya. Oh, hazat talibu. Ya. Mana wawunya? Di buku ana tidak ada wawu. Oh, iya. Hazat talibu. Abuhu wazirun ya. Wa ahuha wa ahu wa ahuhu tajirun kabirun. Ahsan, betul ya. Demikian. Hadza talibu abuhu wazirun wa ahuhu tajirun kabirun. Ya. Demikian. Kalau intonasinya seperti itu ya, insyaallah membantu ya. Makna yang dimaukan dari kalimat yang panjang ini, hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ya. Apa maknanya? Santri ini ya. Santri ini ayahnya menteri. Ya. Jangan keliru ya, jangan keliru, jangan salah paham. Santri ini ayahnya menteri, bukan ayah seorang menteri. Santri ini ayah dia adalah seorang menteri, bukan dia ayahnya. Ya, santri masih kecil ya. Iya, ayah santri. Bukan santri ini yang jadi ayahnya seorang menteri. Iya, santri ini ayah dia seorang menteri. Saudaranya tajir kabir, ya. Tajirun kabir. Baik. Yang santri ya tetap santri. Ya, santri ya santri. Cuma dia punya bapak seorang wazir, ya. Dan punya saudara seorang tajirun kabir. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa dipahami, jangan salah paham. Nah. Jatah siapa ini? Apa? Nomor 6. Ya. Zahaba akhi ilal madrasatu wa zahaba abi ilal jami'atu. Baik, coba ulangi. Kalau ada ila selalu dikasroh, ya. Ya. Zahaba akhi ila madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Baik, Hasan. Betul. Coba Pak Nafrul, Mas Nafrul, ulangi. Ya. Zahaba. Zahaba ahi ilal madrasati. Wadahaba abi ilal. Wadahaba abi ilal jamiati. Ya. Apa artinya? Saudaraku pergi ke sekolahan dan bapakku pergi ke kampus. Kampus. Ya. Kampus. Ya. Zahaba akhi. Ya. Jadi tadi menerjemahkannya betul sesuai dengan susunan yang lumrahnya bahasa kita. Ya. Walaupun di sini yang mengawali kalimat apa? Fiilnya, zahaba, ya. Pergi ayah saya, ya. Tapi mengartikannya ayah saya pergi ke sekolah. Saudara saya pergi ke sekolah dan bapak saya pergi ke jami'ah, ke kampus. Nah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Iya, iya. Iya, jazakallahu khair. Pertanyaannya di sini dicontohkan kata baitun yang bersandar kepada apa namanya? Dhamir ya misalkan baitun menjadi baiti, ya. Baitun kan akhirnya tak yang biasa, ya. Bagaimana kalau kata yang disandarkan itu seperti madrasah atau sayyarah? Madrasatun sayyaratun yang tertulis dengan akhiran tak marfutoh. Maka jawabannya apa? Kalau dalam kondisi bersandar maka tidak ada bedanya antara yang akhirannya tak yang biasa ataupun tak marfutoh. Jadi langsung dia dianggap tak biasa, langsung sambungkan sayyaroti, ya taknya, ya jangan ditulis seperti hak, tulis seperti tak biasa, tak biasa, ya. Jadi kalau dia posisinya sendiri tidak bersandar memang bentuknya hak, ya. Tapi ketika bersandar dia balik lagi tak lagi, ya. Tak ada titiknya dua, nah, dan disandarkan. Barakallahu fiik. Kalau bersandar ke kata-kata ganti tadi, saya kelahiran. Nah, nomor 9, poin ke 9. Nah. Ini ya murojaah, ya, mengingat kembali apa yang sudah kita lewati, ya, cara membaca nama-nama enam, yang mana kita tahu sebagian nama itu tidak bisa ditanwin, ya, nama itu termasuk apa? Termasuk isim kata benda, ya, demikian. Nah, isim itu di antara cirinya apa? Bisa menerima tanwin. Tapi ada kata-kata yang memang isim, tergolong isim, namun tidak bisa menerima tanwin. Nah, contohnya kemarin kita sebutkan nama-nama wanita, ya. Zainabu, Khadijatu, Aisyatu, Sofiyatu, dan yang lainnya. Nah, termasuk pula, coba anda perhatikan di sini, nama-nama laki-laki, namun berakhiran tak marbutoh, ya. Nama-nama laki-laki namun ya, berakhiran tak marbutah. Ini pun juga sama, tidak bisa ditanwin. Ya. Hamzatu, ya. Nama laki-laki, tapi karena akhirannya tak marbutah, ya sudah, kita perlakukan tidak menerima tanwin. Ya. Tolhatu, ya, Tolhah juga bukan Tolhatun. Usamatu, nama laki-laki. Muawiyatu, ya, laki-laki. Ikrimatu, ya, semuanya laki-laki. Namun, ya, secara fisik, ya, tampak dia seperti apa? Seperti nama-nama wanita, yakni ada tak marbutah di akhirnya. Maka juga cara membacanya tanpa ada tanwin, ya, tanpa tanwin. Barakallahu fiik. Baik. Coba kita baca Muhammadun. Terus ke samping. Khalidun, terus Hamidun, terus Abbasun, terus Mahmudun. Ya, lagi ulangi Muhammadun. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ya. Yang bawah ini nama-nama laki-laki namun tidak bisa bertanwin. Coba baca Hamzatu. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, lagi Hamzatu. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ikrimah. Barakallahu fiik. Iqra' al-asma' al-atiyah wadhbit wadhbit wadhbit awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut ini dan coba pastikan atau bacalah dengan tepat, ya, sampai akhirnya, ya. Mana yang bisa ditanwin, beri tanwin. Mana yang tidak, jangan ditanwin, ya. Silakan Mas Iza. Baca. Khalidun. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Annasun. Bukan, bukan Annasun, tapi Anasun. Anasun. Anasun. Ya. Muawiyatu, ya. Hamidun. Ha? Hamidun. Tun, ya. Terus Usamatu. Mm-hmm. Ikrimatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Ya. Abbasun, ya. Muhammadun, ya. Talhatu. Talhatu. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan untuk antum sekalian. Nama-nama ini semua, ya, pada kala tertentu tidak boleh ditanwin, ya. Baik itu Muhammadun ataupun Hamzatu, Khalidun, Hamidun, ya, pada kala tertentu tidak boleh ditanwin. Kapan itu? Kapan? Ya, kalau ada panggilan, ya, ya, misalkan ada pertanyaan ditujukan kepada nama-nama ini. Alaka akhun, apakah engkau punya saudara? Wahai Muhammad, wahai Khalid, wahai Hamid. Ya, pakai ya, ya. Maka setelah ya, semua nama-nama yang setelahnya tidak ada tanwinnya. Ya, baik itu nama yang memang fisiknya tampak untuk laki-laki seperti Muhammad, Khalid, tetap tidak bisa ditanwin. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya, ya Hamidu, ya, dan seterusnya. Ya Hamzatu, ya Aisyatu, ya Zainabu. Ya, bisa dipahami? Ya. Terakhir, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ya, itu. Az-zamilu artinya apa? Az-zamilu artinya teman seangkatan. Ya, teman satu angkatan. Az-zauju. Az-zauju artinya pasangan. Pasangan. Jadi zauj bisa suami, bisa istri. Ya. Baik. Terus wahidun. Wahidun satu. Fatai. Apa? Baca seperti fati, yang tertulis. Iya. Gimana? Fanya fathah, fa. Lalu fataya. Fata ya. Pemuda ya. Ya, Fatan. Ya. Fata. Gimana? Fatan. Bukan Fatan, bukan. Kalau Fatan ini bahaya. Tukang fitnah, ya. Fatan, ya, tukang fitnah. Ya. Fatan, seorang pemuda. Fatan. Jangan ditasdid. Fatan, apalagi panjangkan. Ini namanya artinya tukang fitnah, ya. Fatan. Fatan, Fatan. Apa? Fatan. Tan ya. Iya. Fatan. Gitu aja. Ulangi coba. Fatan. Nah, begitu. Tidak ditasdid. Dalam? Artinya anak muda. Iya, pemuda. Fatan. Iya. berubah arti ya. Ya, Fatan. Ah ya, bisa marah kalau orang Arab yang dipanggil. Ya. Ya. Lanjutkan. Ma'a bersama. Iya. Terus. Tiflu. At-tiflu. At-tiflu. Tiflu. Apa at-tiflu? Tinggi apa ya? Apa? Anak kecil, bocah. Iya. Anak kecil. Kita mengenal ada walad ya kan, al-waladu ya, at-tiflu ya, kelihatannya kalau at-tiflu lebih kecil ya, masih dimomong, masih dimong, ini namanya at-tiflu, masih digendong, masih diban, at-tiflu ya. Nah, kalau sudah mulai jalan ya, walad ya, waladun ya, umur 4 tahun 5 tahun ya. Baik. Terus al-Kuwaitu. Apa al-Kuwaitu? Negara Kuwait. Negara Kuwait ya. Terus? Al-lughatu. Al-lughatu apa? Bahasa. Bahasa. Nah. Bahasa Inggris apa? Bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Al-Arabiyyatu. Ya. Atau al-lughatul Arabiyyatu. Bahasa Jepang apa? Al-lughatul Yabaniyyatu. Ya. Bahasa Urdu al-lughatul Urdiyyatu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Mulai banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dari buku ini. Ya. Masih kita sisakan 2 pelajaran, ya. Yaitu pelajaran 11 dan 12, ya. Ya, ini maksud saya, mulai pelajaran 13 nanti kita harus sudah mengenal kata-kata jamak ya, plural ya, kata jamak. Baik. Nah, ini mumpung kita hanya masih apa? Masih baru belajar kata-kata tunggal. Nah, baik, sampai pelajaran 12 insyaallah nanti kita hentikan dulu ya. Sambil kita perkuat ya hafalan kata-kata atau kosakata-kosakata yang termuat di pelajaran 1 sampai 11 ya. Sampai 12 ya. Semuanya apa? Kata-kata tunggal ya. Belum ada yang plural, belum ada yang jamak. Nah, ya ini kalau sudah kita hafal betul-betul mutqin ya kata-kata tunggalnya. Ya, misalkan ditanya teman langsung jawab zamilun ya. Unta jamalun. Ya, indah jamilun kan. Ini mirip-mirip kan? Ada jamal, ada jamil, zamil. Ya. Kalau yang ini belum kokoh, ya. Nanti mau dijamakan buyar lagi. Ya. Ya, ya ini ya. Ya. Ini dikokohkan dulu. Mana yang jamil, ya. Mana jamalun, mana zamil, ya. Baik. Tapi kalau sudah kokoh insyaallah, nah, kata-kata jamak dari tunggalnya kurang lebih ya tidak jauh dari bentuk aslinya. Misalkan muslim apa? Muslimun, ya kan? Muslimun gitu kan. Ya. Talibun. Talibuna di antaranya. Mudarrisun. Mudarrisuna, ya. Mudah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mohon maaf tidak ada PR. Apa senang malah? Enggak ada PR ya. Baik, nafas. Insyaallah pelajaran berikutnya ya hari Selasa insyaallah pelajaran ke-11. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.